Orang yang sukses dan berhasil yang diantarkan ulet dan tahan banting mencapai 85%. Hati sobiru adalah sabar dalam arti ulet dan tahan banting dalam menghadapi segala kesulitan. Dan senantiasa berusaha mencari jalan keluar. Gak ono rumus putus asa. Iling semut iki lho Pak, menek keplorot. Ngumpul tenaga menek maneh. Jadi kena pukulan pertama kita jatuh aja moro gak tangi. Dipukul jatuh moro ndrosor terus. Iku duduk mentale santri. Ngumpul tenaga ngadeg maneh. Ketiga robitu. Rob itu adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Karena rumus dunia serba mungkin. Saiki udan, insya Allah menis selasa malam rebo mungkin terang. Gini beten? Mungkin udan ini tambah ter. Apa? Rumus dunia adalah serba mungkin. Mulai gak usah mengandai-andai. Mepoyo kusali ngaji ini kok Senin malam Selasa, kok gak Minggu malam Senin wingi lu gak udan. Pak, rumus dunia serba mungkin. Udan sing kaya ngene gak dadi alangane wong ngaji. Ngene mboten? Malah dadi tes ke saringane endi sing berlian temenan, endi sing mitasi. Endi sing imane morup, endi sing kelip-kel? Iman kelip-kelip kegerimisan, masyaallah tambah mati plus. Wis dek gak ngaji dek kelon dek. Allahu sholli ala Muhammad. Rungokno. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan laut terus pasang tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Santri-santri bumi selawat, sampean tak dungakno cerdas. Amin. Para pemirsa TV 9 tak dungakno sukses selalu. Amin. Yakinlah. Pada kesempitan di sana ada kelapangan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama penyakit ada obatnya. Pada masalah ada solusinya. Pada kegagalan ada kesuksesan. Bahkan dalam musibah pun di sana ada berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, jangan putus asa. Jangan kecil hati. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Bersama penyakit ada obatnya. Dalam masalah ada solusinya. Pada kegagalan ada kesuksesan. Begitu juga dalam musibah di sana ada berkah. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dan lari dari masalah. Kati budal ngaji mendung. Kok kabudal sih? Loh. Santri sing kaya ngene iki santri sing dedaya. Nek santri sing dedaya lah wong gak udan peluru kok. Ngene mboten? Wong Allah iku nek nurunkan hujan indah, terukur, teratur, sopan. Kok coba rotone banyu sak jemblem-jemblem ngono ya. Kukut napa mboten? Kremes ilmu wapi. Alangkah indahnya, alangkah sopannya, terukur dan teraturnya Allah menurunkan air hujan. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno. Pak. Pada kajian malam ini saya akan sampaikan bahwa ada 4 pilar akhlak mulia yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Wonten pengaosan dalu menika kula nyampaikaken wonten sekawan pilar akhlak mulia, siji lan sijine saling berkaitan dan saling mendukung. Sifat sabar akan membawa seseorang untuk tahan banting. Allahumma shalli ala Muhammad.